Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. يقول شارح رحمه الله قوله وإذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب محمد إلى آخره. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Irsyadus Zari. Dan kita membaca keterangan yang disebutkan oleh syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah tentang ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah atas orang yang mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, qauluhu, adapun ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di matan, wa idza ra'aita ar-rajula, dan apabila engkau mendapati melihat ada seseorang yang mencela, yata'an ala ashabi Muhammadin, mencela sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga akhir dari ucapan beliau pada poin ini, ila akhirih. Kata beliau rahimahullah, hadza huwa qawlu ahli sunnati wal jama'ah khilafan li ashabil bid'ah min rafidatin wa khawarij. Inilah pendapatnya ahli sunnati wal jamaah, yaitu selamat hati, selamat lisan mereka dari mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, baik individu ataupun secara kelompok. Individu sahabat selamat dari lisan dan celaan ahli sunnati wal jamaah. Sahabat-sahabat secara umum pun demikian, selamat mereka dari celaan-celaan ahlu sunnati wal jamaah. Khilafan li ashabil bid'ah min rafidatin wa khawarij. Apa yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah itu berbeda dengan apa yang ada pada ashabul bid'ah, para pelaku kebid'ahan. Apakah dari kalangan rafidah? Rafidah mereka mencintai Ahlul Bait dan membenci seluruh sahabat selain dari golongan mereka. Hanya beberapa sahabat saja di luar Ahlul Bait yang tidak mereka benci, tidak mereka musuhi. Bagaimana dengan tiga khalifah yang pertama? Jangan ditanya betapa besar kebencian Syiah Rafidah terhadap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, terhadap Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Demikian pula terhadap Uthman ibn Affan. Mereka membenci ketiga sahabat yang mulia ini. Bagaimana dengan Khawarij? Khawarij pun demikian. Mereka membenci, memerangi, bahkan membunuh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnati wal jamaah, selamat hati dan lisan mereka dari kebencian terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fa innahum yat'anuna fi ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka ashabul bid'ah dari kalangan Rafidah, demikian pula Khawarij atau kelompok-kelompok sesat lainnya, mereka yat'anun, mencela, menghina, merendahkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak direndahkan secara menyeluruh atau tidak direndahkan dalam jumlah yang banyak, tetap ada saja satu dua orang yang dibenci dan direndahkan oleh mereka, ashabul bidah. Dari sahabat-sahabat Nabi tetap ada yang dibenci dan direndahkan oleh mereka. Alladzina zakkahumullahu fi kitabihi wa akhbara bitaubati anhum, di mana padahal Allah tabaraka wa taala telah memuji mereka Allah tabaraka wa ta'ala telah memberitakan bahwa Allah menerima taubat mereka. Para sahabat manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, yang mereka tidak dikecualikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata, mereka masuk di dalamnya. Para sahabat juga bukan orang-orang yang ma'sum. Mereka juga tidak dikecualikan dari hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Azza wa Jal, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah. Bil-laili wan-nahar, baik di malam hari atau di siang hari. Para sahabat tidak dikecualikan. Para sahabat masuk dalam hadis ini. Namun keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, menerima taubat mereka. Allah tabaraka wa ta'ala memuji dan menyanjung para sahabat dalam banyak ayat di Al-Quran. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, mereka para sahabat, yang tidak diberikan untuk umat-umat yang datang setelah mereka. Wa akhbara bitaubati alaihim fi qawlihi azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala telah memberitakan bahwa Allah menerima taubat mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Sungguh-sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah menerima taubat. Allah tabaraka wa ta'ala telah membuka dan menerima taubat, membuka hati-hati para sahabat untuk bertaubat, dan Allah menerima taubat mereka. Alan nabi, atas nabi, wal muhajirin wal ansar, demikian pula sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin dan sahabat-sahabat dari kalangan al-ansar, alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah, yang mereka selalu setia bersama mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun di masa-masa yang sangat sulit, ketika mereka akan berangkat pada perang Tabuk, pada saat musim paceklik dan mendekati musim panen, belum ada persiapan atau tidak ada persiapan apa-apa, dalam kondisi kendaraan yang minim, perbekalan makanan yang sedikit, mereka harus keluar berperang. Masa-masa yang sangat sulit. Tetapi mereka tetap berangkat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Setelah hampir sebahagian dari mereka memiliki atau ada zaig, rasa keraguan berangkat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma taba alaihim, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taubat kepada mereka, memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat, dan Allah menerima taubatnya. Laqad taballahu, Allah telah menerima taubat dari sahabat-sahabat muhajirin dan ansar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dari sahabat-sahabat muhajirin dan ansar. Innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya dia, yaitu Allah Azza wa Jal, adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang kepada mereka, para sahabat, dan kepada hamba-hambanya. Wa fi qawlihi ta'ala fi akhir surat al-fath. Demikian pula pada firman Allah Ta'ala yang lainnya, di akhir dari surat al-fath, Allah masih menyebutkan pujian, sanjungan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrah ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ayat berikutnya yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullah tentang kemuliaan, keistimewaan, keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Rasulullah azza wa jal. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Siapa mereka? Para sahabat. Bukan bersama artinya semasa hidup dengan beliau. Dari kalangan munafikin masuk di sana. Orang-orang Yahud yang ada di Madinah masuk di sana. Bukan. Ay alladzina amanu ma'ah. Wa'azzaruhu wa nasaruhu. Yaitu orang-orang yang beriman. Bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membantu, menolong, membela, mengorbankan. Apa yang ada pada mereka. Untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan bersama dengan beliau, yaitu sahabat-sahabat beliau. Bagaimana dengan munafikun yang mereka secara zahir menampakkan Islam, batinnya membenci Islam dan menyembunyikan kekufuran. Kita katakan mereka bukan para sahabat. Orang-orang munafik bukan para sahabat. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang munafik. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena definisi sahabi akan mengeluarkan seorang munafik dari definisi tersebut. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Man laqiya bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Zada ba'duhum walau takhallalatir riddah. Orang yang bertemu dengan Nabi beriman dengannya. Munafik tidak mengimani beliau sebagai Rasulullah. Tidak tunduk, tidak membenarkan risalah yang dibawa oleh beliau batinan, secara batin. Adapun sahabi mu'minan bihi, ayo zahiran wa batinan. Beriman dengan Nabi. Lisannya mengucapkan iman, perbuatannya membenarkan ucapan lisannya. Kalau munafikun tidak, ucapannya saja. Di hadapan Nabi saja, di hadapan kaum mu'minin saja. Mengaku bahwa mereka sebagai muslimin, mu'minin. Tetapi perbuatannya itu mendustakan ucapan mereka. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di antara sifat-sifat mulia para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffari. Mereka sangat keras, tegas, tidak berloyalitas sama sekali kepada orang-orang kafir. Sekalipun itu ayah-ayah mereka, orang tua mereka, saudara kandung mereka. Hubungan antar nasab, kebaikan dalam urf duniawiyah tetap mereka jalin. Tetap ada. Tetapi al-wala wal-mawaddah, loyalitas yang berdasar muncul dari hati sama sekali tidak ada. Kebaikan-kebaikan tentang dunia mereka lakukan. Hal-hal yang ma'ruf, perkara-perkara yang ma'ruf dalam urusan dunia, itu tetap dijalankan. Akan tetapi terkait dengan agama, dengan din, mereka sama sekali tidak memberikan loyalitasnya. Rasa cinta kepada mereka tidak ada. Asyidda'u 'alal kuffari. Keras mereka, tegas mereka terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Dan saling mencintai, saling berbelas kasih, saling membantu, saling menolong di antara sesama kaum mukminin. Ini sifat yang sangat mulia yang ada pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tarahum rukka'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau jumpai mereka, engkau lihat mereka selalu ruku', beribadah kepada Allah azza wa jalla, selalu sujud beribadah kepada Allah azza wa jalla, dan mereka mengharapkan keutamaan dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mereka cari dalam semua aktivitas ibadah mereka. Yang dicari adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala, balasan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min adhari sujud. Engkau jumpai tanda mereka yang akan mudah terlihat bahwa mereka adalah dari mukminun, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada fi wujuhihim min adhari sujud, pada wajah mereka, karena azar hasil atau buah dari sujud. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa tanda ini bukanlah tanda yang menghitam di keningnya, bukan, sama sekali bukan. Kalau hanya ini, berapa banyak kita jumpai orang yang keningnya menghitam tetapi perbuatannya perbuatan yang sangat jelek. Simahum fi wujuhihim min adhari sujud. Tanda yang mudah dijumpai dari mereka ada pada wajah mereka karena azar dari sujud adalah yatala'la. Wajah mereka ceria, berseri. Wajah mereka karena ketakwaan mereka, karena khusyuknya ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jal, terpancar darinya al-hasan, kebaikan. Terpancar darinya keceriaan. Bukan wajah yang kusam, bukan wajah yang selalu dirundung masalah, tidak. Tetapi wajah yang baik, aura wajah yang penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dijumpai pada mereka. Dzalika madzaluhum fit Taurah, itu tanda yang Allah sebutkan kepada mereka dalam Taurat. Wa madzaluhum fil Injili kazar'in akhraja syath'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqi. Adapun tanda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Injil adalah laksana tumbuhan, tanaman, kazar'in, akhraja syat'ahu, yang dia itu tumbuh, besar, kemudian mengeluarkan tunas-tunasnya, ranting-rantingnya, semakin tinggi, semakin kokoh, semakin besar, semakin rindang. Fa'azarahu fa'staghlaza fa'stawa ala suqi. Keluar tunas-tunasnya, menjadi besar dan semakin kokoh, ala suqih, di atas batang utamanya, seperti tanaman yang kita lihat dia tumbuh dari kecil, tumbuh di tanah yang subur, kemudian terus berkembang, naik semakin tinggi, mulai keluar tunas-tunasnya, cabang-cabangnya, semakin tinggi lagi, semakin besar lagi batangnya, semakin kokoh. Terus seperti ini. Yu'jibu zurra'a, yang mengagumkan mereka-mereka yang menanamnya. Ini permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Injil tentang kondisi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kondisi kaum mukminin. Liyaghidha bihimul kuffar, agar Allah tabaraka wa taala menjadikan orang-orang kafir menjadi benci terhadap mereka, memusuhi mereka. Dan itulah kondisi kaum mukminin, terkhusus para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka terus bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian memerangi orang-orang kafir tersebut. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilussalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari mereka ampunan dan pahala yang besar. Apakah ini khusus untuk para sahabat? Itu umum. Untuk seluruh kaum mukminin yang beribadah ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Namun para sahabat, mereka berada di garis terdepan. Mereka berada dalam barisan pertama yang mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, masih ada beberapa ayat lagi yang akan disebutkan oleh Syekh Asy-Syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah terkait dengan keutamaan dan kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, dan insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.